Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga. Sampai-sampai Allah mengatakan, kalaulah seandainya kita tulis dengan menggunakan tinta yang ada di laut, sampai habis pun belum akan tertulis apa yang diberikan Allah kepada kita. Begitulah nikmat yang dasarnya. Untuk itulah, mari kita merenungkan sejenak tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat 11 dari surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mislukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idhnillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba Allah, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini menjelaskan, yaitu poin yang terakhir yang dapat kita ambil dari ayat ini, yaitu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah, dia selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, tidak ada campuran yang lainnya. Karena apa saya mengatakan seperti ini? Karena masih banyak sekali orang-orang yang beriman tapi dia tidak sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika ada pesta perkawinan, memang keluarga itu selalu berserah diri kepada Allah, tapi dengan memakai pawang, dengan mengadakan sesuatu ritual yang di luar ajaran agama Islam. Itu artinya mereka belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada ganjalan yang mengganjal lagi. Karena masih ada sesuatu yang tersangkut sehingga tidak sempurna keimanannya. Maka ajaran yang disampaikan dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahui dan kitalah yang pertama yang perlu diselamatkan. Untuk menyelamatkannya itu adalah sangat mudah bagi Allah, bagi kita, karena sudah ada ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Minimal, yaitu kita selalu mengucapkan istighfar. Minimal kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sangat mudahlah Allah memberikan. Karena Allah sudah berjanji melalui 15 abad yang silam ketika turun ayat al-insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Memang ini turun kepada para sahabat, tapi ini adalah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa inti dari ayat ini adalah Allah sudah membukakan lebar-lebar pintu hidayah. Maka kalau kita ingin membukanya lebar-lebar, janganlah kita lupa terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lupa untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, karena dalam ayat ini para nabi-nabi ataupun para rasul diutus selalu mengatakan, kami ini tidak bisa berbuat apa-apa, memberikan sesuatu hal yang di luar dari kemampuan kami. Karena itu semuanya datang betul-betul karena rahmat Allah, karena betul-betul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang selalu disampaikan para nabi dan para rasul sebelumnya. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, hanya inilah inti kita di dalam kehidupan. Kita jangan selalu berputus asa, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah terbukti, para nabi yang dijamin masuk surga, para sahabat begitu juga yang dijamin masuk surga, terus memperjuangkan Islam sampai nyawa dan hartanya dipertaruhkan. Lihatlah seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq selalu memperjuangkan Islam itu atas rahmat Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat itu, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, berhasil untuk meneruskan perjuangan sesuai dengan pesan-pesan apa yang disampaikan dari Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu radhiyallahu anhu tahu bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini dijamin masuk surga. Karena ciri-ciri orang yang ingin mendapatkan hal yang seperti ini, mereka itu terus merasakan kekurangan dalam bentuk ibadahnya, terus mereka perbaiki dengan istighfar kepada Allah, terus mereka perbaiki untuk bertaubat kepada Allah. Karena istighfar dengan taubat itu adalah seperti kata-kata rumah sakit, kalau dipisahkan artinya lain, kalau digabung maka itulah kata yang tidak bisa dipisahkan. Itulah ibaratnya. Begitu juga istighfar dengan taubat. Sebab selalu kita sebutkan, setelah selesai kita sholat, kita mengatakan, mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah etika yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi bangga terhadap ketaatan yang kita lakukan. Supaya kita merasakan inilah betul-betul nikmat Allah. Ketika kita merasakan nikmat Allah, tentunya kita akan merasakan kekurangan ibadah kita kepada Allah. Tentunya kita akan punya niat untuk memperbaiki kepada yang lebih baik lagi. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Ardiansyah. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jabaran yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Fajrul yang begitu panjang lebarnya cukup memberikan penjelasan yang sangat indah bagi kita terhadap ayat ini. Betapa sebenarnya para rasul itu adalah manusia pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan dan keutamaan. Di antara kelebihan mereka adalah menerima wahyu, dan mereka juga memiliki mukjizat. Kalau kita adalah manusia yang biasa juga, tetapi kita bukan manusia pilihan. Boleh jadi kita terkadang taat kepada Allah, tetapi kita juga terkadang boleh jadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak memiliki mukjizat atau kelebihan seperti para nabi dan rasul. Nah, kemudian catatan yang lain juga yang ingin kita lihat di sini, bahwa betapa para rasul itu sekalipun mereka memiliki mukjizat, mereka menyadari betul bahwa kemampuan mereka, keutamaan yang ada pada mereka itu semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hal itu menjadi kesadaran pada para rasul, maka seharusnya menjadi kesadaran juga bagi umat-umat yang mengikuti rasul-rasul tersebut, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita mampu melakukannya, semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkannya kepada kita, bukan karena kehebatan atau kekuatan kita. Kalaupun kita menjadi orang kaya, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan itu hanyalah amanah yang dititipkan Allah pada diri kita. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan akal dan pikiran kita sehingga kita mampu menalar dengan baik dan mampu menghafal dengan cukup banyak, ingatlah semuanya itu dapat hilang seketika karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya adalah karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada pada diri kita, maka hendaklah kita tawadhu'kan, kita khudu'kan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah berulang-ulang ditegaskan oleh Ustaz Fajrul, hendaklah kita mengucapkan dalam upaya kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya, dan memang kita ini bukanlah makhluk apa-apa. Kalaupun kita memiliki kekuatan, maka ingatlah sebentar lagi kekuatan itu akan hilang dari diri kita. Bahkan boleh jadi kekuatan itu tidak pernah kita miliki sama sekali. Kalaupun kita adalah orang yang memiliki kekayaan, ingatlah sebentar lagi kita akan menjadi orang yang miskin, yang kita bawa hanyalah beberapa lembar kain putih, beberapa helai kain putih yang menyelimuti diri kita, dan kemudian kita pun akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Semoga ketika kita dimasukkan, kita berada dalam kondisi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kami tidak pernah bosan menyampaikan lewat udara, lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang setiap hari ditayangkan atau disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ini, untuk marilah kita salat, mari kita tegakkan salat, mari kita jauhkan diri kita dari maksiat. Semoga dengan demikian kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Dan kalaupun terjadi suatu bencana menimpa pada diri kita, maka itu semuanya adalah cobaan di mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin meningkatkan kualitas diri kita. Karena dengan cobaan, dengan bencana yang menimpa pada diri kita, maka itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Tidakkah kita lihat betapa para nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan, kekasih Allah, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekalipun demikian, mereka juga menghadapi cobaan. Bahkan tidak sedikit dari para nabi itu yang matinya mereka dibunuh dengan sangat sadis. Mungkin itu menjadi penegasan saya di dalam ayat ini dan menjadi renungan bagi kita. Ya, kesimpulan yang di akhir yang mesti kita harus yakinkan di dalam zikir dan wirid kita, istighfar kita kepada Allah. Lakukanlah segala sesuatu itu betul-betul kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bukti dan ciri sekaligus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Iya, akhir.